Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi al-mujtaba. Para pendengar rahimakumullah, senang sekali bertemu dengan para pendengar sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun tidak bertatap muka tapi saling mendengar akan mampu saling menyejukkan perasaan kita dan mengikatkan rasa tali kasih di antara kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada hari ini semakin membuat kita menyadari bahwa kita benar-benar sebagai saudara yang harus saling membantu satu sama lain, yang tidak boleh melecehkan satu sama lain, yang harus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-78 dari surat Maryam yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittala'al ghaiba amittakhadha 'indar rahmani 'ahda. Apakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Kasih? Ayat 78 ini adalah merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap asumsi dan paradigma berpikir yang salah dari orang-orang yang kufur. Di ayat sebelumnya sudah jelaskan ya bahwa mereka punya asumsi la utayanna ma law wa walada. Kami akan tetap mendapatkan fasilitas kehidupan yang baik, anak-anak yang banyak, harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan dan sebagainya. Semua fasilitas yang kami peroleh di dunia ini akan kami tetap dapatkan nanti di hari akhirat. Ini adalah asumsi dan paradigma berpikir mereka. Dan ini dijawab oleh Allah, dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan ittala'al ghaiba. Apakah mereka ini sampai mengeluarkan pernyataan itu? Apakah mereka mampu menerobos sisi-sisi alam gaib sehingga mereka dapat melihat jauh ke masa depan mereka? Ya, ini adalah sebenarnya pelecehan dan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap nalar berpikir mereka yang tidak berangkat daripada ilmu pengetahuan yang benar dan jelas, tidak berangkat dari keterangan-keterangan wahyu Allah yang sudah Allah jelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran tentang bagaimana nasib orang-orang yang berbuat baik dan bagaimana akhirnya nasib orang-orang yang selalu melakukan kerusakan dan penghancuran di dalam kehidupan ini. Jadi dari mana cara berpikir mereka ini? Makanya Allah kemudian mengatakan ittala'al ghaiba. Apakah mereka sanggup untuk menerobos pagar alam gaib? Ya, mampu menerobos dinding-dinding pintu alam gaib yang menyimpan segala macam data dan rahasia tentang bagaimana kehidupan manusia. Ya, kalau kita perhatikan sekarang ini banyak sekali film-film tentang itu yang berusaha untuk mengangkat kehebatan kemampuan manusia yang mampu melihat ke masa depan ya sekitar 50 tahun yang lalu. Ya, ada film yang menggambarkan tentang bagaimana seorang anak kecil mampu memprediksi apa yang akan terjadi 50 tahun ke depan, bencana, berapa yang mati dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara untuk membuat manusia terlena dengan kehebatan manusia dan melupakan akan kehebatan Tuhan pencipta alam semesta yang memiliki salah satu sifat atau innallah ya'lamul ghaiba, alimul ghaibi. Itu adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan tidak ada yang mengetahui gaib kecuali dirinya. Amit takhaza 'inda rahmani ahda, ataukah mereka sudah buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satupun dari kedua kritikan Allah ini yang sanggup mereka jawab. Mereka tidak tahu tentang masalah alam gaib dan mereka tidak pernah membuat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka akhirnya layak untuk masuk ke dalam surga. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini sekali lagi memberikan satu penyadaran kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini jangan berangkat dari hal-hal yang tidak kuat. Jangan bertanya tentang rezeki kepada dukun karena itu bertentangan dengan ilmiah. Jangan meminta rezeki kepada orang-orang yang sebenarnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu sama saja dengan membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang jauh lebih sulit lagi. Oleh karena itu, konsisten dengan kebaikan dan tetap berada pada koridor nalar dan logika yang benar secara ilmu pengetahuan dan tunduk kepada aturan-aturan serta informasi yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bersama kita sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Hal yang sangat menarik dari kajian kita ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memaparkan dalam firman-Nya, yaitu antara keyakinan orang-orang yang kufur terhadap Allah, yang seakan-akan mereka dengan dugaan dan prasangka mereka itu mereka akan mendapatkan harta yang lebih baik nanti ketika di akhirat kelak nanti, seakan-akan mereka sudah dapat melihat bagaimana hal gaib ke depan itu, seakan-akan sudah di mata mereka, padahal hal-hal yang gaib itu tidak ada yang satu pun yang tahu. Sama seperti dibilang Mutawalli Sya'rawi, pengarang dari tafsir Mutawalli Sya'rawi ini, tidak ada satupun yang tahu tentang hal yang gaib. Itulah artinya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang janji. Ya, janji dan alam gaib itu adalah milik Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan janji yang dipegang oleh Allah, jalankanlah apa yang sudah diperintahkan Allah dan apa yang sudah diperintahkan Rasulnya. Apa saja? Tidak saja kita dalam keadaan senang kita melakukan kebaikan, tapi dalam keadaan badan kita menghadapi masalah yang besar, tetap kita melakukan kebaikan tersebut. Karena itulah semestinya yang kita pegang di dalam kehidupan kita. Karena para nabi pun diutus, tidak selalu mereka itu dalam kehidupan yang senang, tapi ada masa-masa mereka yang mereka hadapi menurut kita itu adalah hal yang sangat rumit, sehingga kita mengatakan itu kan nabi, itu kan para rasul. Tidak seperti itu, karena Allah sudah memberikan kaedah-kaedahnya dan Allah akan memberikan janji-janji dengan kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita, apakah kita punya kekuatan untuk pilihan tersebut? Bisa saja kita memilih, tapi dalam prakteknya, aplikasinya nanti, kita tidak mempunyai kekuatan untuk memilih hal tersebut. Maka inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Karena agama ini tidak didapatkan berdasarkan imajinasi kita, tapi kita mendapatkan ajaran agama ini disebabkan oleh amal soleh kita. Makanya dikatakan dalam ayat yang sebelumnya itu, wal baqiyatu sholihat. Baqiyat itu artinya kekal. Al-sholihat itu adalah orang-orang yang beramal soleh yang kekal. Karena itulah yang dibanggakan nanti di akhirat kelak nanti, sehingga Allah memberikan pahala yang sangat indah, yaitu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami keguncangan yang sangat-sangat berat sekali dalam kehidupannya, itu diawali dari permulaan Rasulullah itu mau naik Isra Mi'raj, karena sebelumnya banyak sekali hal-hal yang menimpa Rasulullah. Maka inti yang paling indah di dalam cerita ini ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, seakan-akan apa yang menjadi kesedihannya pada saat sebelumnya itu menjadi hilang semuanya karena telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Pala pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq kepada kita, memberikan gambaran betapa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu informasi kepada kita tentang segala sesuatu di alam semesta ini itu berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata mereka orang-orang yang kufur kepada Allah dengan asumsi mereka yang mengatakan bahwa mereka akan masuk ke dalam surga dan memiliki fasilitas yang jauh lebih baik yang mereka dapati selama di dunia, maka sebenarnya itu adalah merupakan asumsi dan paradigma pemikiran yang salah. Karena ternyata kalau mereka sanggup untuk menerobos pintu alam gaib, mereka pasti akan menemukan gambaran betapa merekalah yang akan menjadi ahli neraka dan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu sampai harus menerobos itu, karena memang tentang permasalahan ini sudah dijelaskan secara gamblang oleh Allah di dalam keterangan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak orang-orang yang kufur, orang yang berbuat maksiat, dan orang-orang yang selalu melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah, mereka itu akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ini dapat manfaat yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini kita harus tunduk dan patuh kepada Allah. Kenapa? Karena kita adalah hambanya dan Allah adalah pencipta kita. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kehidupan kita yang harus kita ikuti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.